إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله الحمد لله pada kesempatan ini Allah masih banyak memberikan kenikmatannya kepada kita semua untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Semoga Allah memberikan karunia dan keutamaannya kepada kita semua. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kitab Aunul Ahadis Somad, di mana masih dalam hadis yang sama, hadis dalam bab ya barru walidayhi ma lam yakun ma'siyah, berbakti kepada kedua orang tua selama bukan pada perkara maksiat. Pada kesempatan ini kita akan membacakan penjelasan Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, penjelasan dari lafaz hadis wala tafrur minaz zahfi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah melarikan diri dari pasukan ketika dalam peperangan. Wa in halakta, meskipun engkau mati, wa farra ashabuka, dan melarikan diri teman-teman, rekan-rekan yang berada dalam pasukan. Ini larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La an-nahya setelahnya fi'il mudhari, yang pada asalnya an-nahyu litahrim. Dalam kaidah usul fikih, larangan menunjukkan keharaman perkara yang dilarang. Rasulullah SAW melarang mujahid-mujahid dalam peperangan, dalam jihad yang syar'i dengan syarat-syaratnya, jika terpenuhi syarat-syaratnya, tidak boleh melarikan diri ketika perang berkecamuk. Maka penjelasan Asy-Syaikh Zaid rahimahullah akan menjelaskan kepada kita semua, kapan boleh seseorang keluar dari pasukan. Nanti akan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullah. Kata beliau rahimahullah, qad taqaddamat al-isyaratu bil bayani li hadhihi al-jumlah. Telah berlalu isyarat yang menjelaskan kalimat ini. Idzil firaru minaz zahfi kabiratun min kaba'iriz dzunub. Karena melarikan diri dari pasukan dalam peperangan adalah dosa besar dari dosa-dosa besar yang telah disebutkan dalam nas-nas. Melarikan diri ketika perang berkecamuk adalah dosa besar. Dosa besar yang definisinya telah kita sebutkan. Segala yang disebutkan ancamannya di dunia atau mendapatkan ancaman hukuman di akhirat, mendapatkan had, hukuman-hukuman tertentu dalam syariat ini, atau dosa itu dilaknat oleh Allah, ini adalah dosa-dosa besar. Lianna Allah tabaraka wa ta'ala naha an dzalik. Karena Allah subhanahu wa ta'ala tabaraka wa ta'ala melarang dari melarikan diri dalam peperangan. Fal wajibu as-sabatu kama qala Allah azza wa jalla musyan al-mu'minin. Yang wajib bagi mujahid bagi orang-orang yang berjihad adalah tetap tinggal dalam pasukan, tidak melarikan diri, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan kaum mukminin dalam surah Al-Anfal ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertemu dengan pasukan kafir, fasbutu, teguhlah, kokohlah, jangan melarikan diri. Perintah dari Allah. Wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan banyaklah berzikir serta berdoa kepada Allah agar kalian menang. Agar kalian menang melawan orang-orang kafir. Ini kewajiban bagi para mujahid untuk kokoh tidak melarikan diri ketika perang berkecamuk. Wala yajuzul firaru minaz zahfi illa idza kana al-far. Tidak boleh melarikan diri dari pasukan ketika peperangan kecuali, di sini penjelasannya, kapan dibolehkan keluar dari pasukan ketika perang berkecamuk, ya. Kapan? Ketika mutaharrifal likitalin, ketika berbelok keluar dari pasukan untuk menipu, untuk melakukan tipu muslihat terhadap orang-orang kafir, kepada musuh. Au mutahayizan ila fi'ah. Atau yang kedua, kapan dibolehkan untuk keluar dari pasukan ketika perang adalah untuk menggabungkan diri dengan pasukan yang lain. Menggabungkan diri dengan pasukan yang lain untuk menyerang lawan. Atau kana adadul kuffari yazidu ala tsnaini minhum liwahidin minal muslimin. Fa innahu yajuzul firaru kadzalik. Kemudian keadaan ketiga, dibolehkan mujahid, orang yang berperang di jalan Allah, untuk keluar dari pasukan ketika peperangan adalah ketika jumlah orang-orang kafir lebih dari dua. Lebih dari dua, ya, dibandingkan dengan satu kaum mukminin. Maknanya apa? Di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anfal ayat 66, Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbandingan antara kaum mukminin dan kufar adalah 1:2. Kaum mukminin 1, sedangkan kufar 2. Jika perbandingannya seperti ini, kaum mukminin dengan orang-orang kafir 1:2, maka Allah akan menolong. Allah akan menolong kaum mukminin. Walaupun 1:2, walaupun kaum mukminin 1 sedangkan orang kafir, orang-orang kufar 2, perbandingannya Allah membolehkan untuk melawan mereka. Allah membolehkan untuk melawan orang-orang kufar karena Allah akan membantu orang-orang mukminin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-ana khaffafallahu 'ankum wa'alima anna fikum dha'fa. Fa'iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain. Kata Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah telah meringankan kalian karena Dia, yakni Allah, mengetahui bahwa ada kelemahan pada kalian. Maka jika di antara kalian ada 100 orang yang sabar, 100 orang kaum mukminin, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 musuh, ya, 1:2. Di sini Allah meringankan, membolehkan kaum mukminin menghadapi pasukan musuh yang 2 kali lipat, ya. 100 kaum mukminin melawan 200. Wa iyyakum minkum alfu yaghlibu alfaini biidznillah. Dan jika kalian berjumlah 1000, jika kalian kaum mukminin berjumlah 1000 orang, niscaya dapat mengalahkan 2000 musuh. Dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah, ya. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Nas Al-Qur'an ini menunjukkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, jika perbandingannya lebih dari 1:2, misalnya kaum mukminin 100 kemudian orang-orang kufar 300, nah pada saat ini kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, boleh mujahid, orang yang ikut berperang, keluar dari pasukan, tidak berdosa. Sebagaimana kata Asy-Syaikh Zaid tadi, au kana adadul kuffari yazidu 'ala 2 minhum liwahidin minal muslimin. Kondisi ketiga, kapan boleh kaum mukminin keluar dari pasukan? Ketika jumlah kufar lebih dari 2 kali lipat jumlah kaum mukminin. Kata beliau, fa innahu yajuzul firaru kadzalik. Kata beliau, boleh melarikan diri atau keluar dari pasukan saat itu, jika jumlah orang-orang kufar lebih dari 2 kali lipat kaum mukminin. Wa makana siwa dzalik. Adapun selain 3 kondisi ini, kata Asy-Syaikh Zaid rahimahullah, faman farra faqad irtakaba kabiratan min kaba'iriz dzunub. Maka barang siapa yang kabur, melarikan diri pada selain 3 kondisi tadi, maka dia telah berbuat dosa besar. Jika dia kabur, melarikan diri bukan pada 3 kondisi tadi. Kondisi pertama apa tadi? Ketika keluar untuk melakukan tipu muslihat, ya, menyerang orang-orang kufar dengan tipu muslihat, ya, seakan-akan keluar tapi ingin menyerang dari sisi lain, boleh. Atau yang kedua, ingin bergabung dengan pasukan mukminin lainnya untuk menyerang musuh, ya, menyerang musuh, dibolehkan pula. Atau ketiga, ketika jumlah musuh, ya, lebih dari 2 kali lipat kaum mukminin. 3 kondisi ini saja yang dibolehkan untuk keluar dari pasukan. Balil wajibu as-sabatu wasidqul azimati. Bahkan yang wajib bagi para mujahid yang berperang melawan musuh Allah adalah tetap tinggal dalam pasukan. Dan sidqul azimah, dan tekad yang jujur, tekad yang kuat. Warraghbatu fi syahadah, dan berkeinginan mendapatkan mati syahid. Ini yang wajib bagi para mujahid yang sedang dalam pasukan melawan musuh-musuh Allah. Awin nasr wal ghanimah, atau mendapatkan kemenangan dan rampasan perang. Tidak melarikan diri, harus tetap tinggal dalam pasukan, bertekad kuat melawan musuh dengan semaksimal mungkin, dan berkeinginan dalam kalbu-kalbu para mujahid untuk mendapatkan mati syahid, yang keutamanya disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih yang sangat luar biasa, keutamaan orang yang mati syahid. Dan jika tidak mati syahid, maka bisa Allah menolong sehingga mendapatkan kemenangan dan mendapatkan rampasan perang, ya, ketika mengalahkan orang-orang kufar. Li'annal mu'mina yuqatilu li'i'la'i kalimatillah. Karena mukmin berperang untuk meninggikan kalimat Allah. Ini niat orang yang berperang. Orang yang berperang di jalan Allah niatnya adalah meninggikan kalimat Allah. Wadahdhu kalimatil batili bi jami'i suwarihi, dan menghapuskan kalimat batil dengan segala bentuknya. Ini niat yang ikhlas ketika berperang. Nah, sebagaimana yang telah kita dengarkan dari nasihat-nasihat para asatidz, para masyayikh, ya, untuk ikhlas, ya, karena pentingnya keikhlasan dalam seluruh amal ibadah, dalam menuntut ilmu agama, terkhusus lagi dalam masalah jihad. Kenapa? Karena dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan, ya, jika seorang tidak ikhlas, ya, bukan dengan niat meninggikan kalimat Allah, bukan dengan niat menghapuskan kalimat-kalimat batil, kesyirikan, kekufuran, maka apa? Walaupun dia mati, ya, ya, pada kasat mata kelihatannya mati syahid, akan tapi Allah tidak terima. Ya. Allah tidak menganggapnya mati syahid. Ya. Oleh sebab itu, dalam hadis yang sahih, ya, ketika disebutkan kondisi orang-orang yang berjihad, ya, disyaja'atin karena ingin disebut pemberani, ya, atau untuk mendapatkan ghanimah, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingkari itu semua. Yang ikhlas itu adalah orang yang berjihad untuk meninggikan kalimat Allah, ya. Meninggikan kalimat Allah, ya. Faman akramahu Allah bisyahadati faqad faza. Dan barang siapa yang dimuliakan Allah dengan mati syahid, maka sungguh dia telah menang. Maka sungguh dia telah menang. Wal qatlu la yu'dhihi bi ayyi naw'in min anwa'is silah. Dan pembunuhan terhadap orang yang mati syahid, dia dibunuh, itu sama sekali tidak menyakiti tubuhnya. Orang yang mati syahid itu, walaupun kelihatannya terbunuh, akan tapi dia tidak mendapatkan kesakitan dengan segala bentuk senjata yang menikamnya, yang menghunusnya. La yahissu bihi muslimun mujahidun yujadilul kuffara. Seorang muslim mujahid tidak merasa ketika menyerang orang-orang kufar itu, illa kaqarsatil ba'udah, illa kaqarsatil ba'udah, tidak merasa sakit sama sekali. Yang dirasakan hanyalah seperti gigitan nyamuk. Ini dirasakan oleh orang-orang yang berperang meninggikan kalimat Allah jika terpenuhi syarat-syarat jihad yang syar'i, maka mereka itu pada hakikatnya, ya, dalam hadis-hadis, pada nas-nas, ya, hanya mendapatkan, ya, hanya merasakan, ya, seperti gigitan serangga, gigitan semut, ya, gigitan nyamuk. Nah, al-ba'udah, nyamuk. Fa inna lil mujahidi fi sabilillah min al-fadha'ili ma la yuhsa. Sungguhnya mujahid yang berperang di jalan Allah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tidak bisa dihitung. Sangat banyak sekali. Li'annahu qutila fi sabilillah, karena dia dibunuh dalam keadaan berjihad di jalan Allah. Wa minal fadha'ili annahu la yus'alu fi qabrihi. Di antara keutamaan orang yang mati syahid, di antaranya, ini salah satu saja disebutkan oleh Syaikh Zaid rahimahullah, orang yang mati syahid itu tidak ditanya di kuburnya. Tidak ditanya di dalam kuburnya oleh munkar dan nakir. Bal yakunu qabruhu raudhatan min riyadil jannah. Bahkan kuburannya itu menjadi taman dari taman-taman surga. Falihada la yajuzul firaru minaz zahfi. Oleh sebab itu tidak boleh seorang melarikan diri dari pasukan ketika perang berkecamuk. Karena orang yang beriman ketika mengetahui keutamaan-keutamaan mati syahid, dia tidak akan takut mati. Karena dia yakin dengan janji-janji Allah yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih. Ketakutan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang imannya lemah. Nas'alullah salam wal afiyah. Allahumma illa idza kana al-'adadu kabiran wa amkana lil mu'mini an yatazahzaha 'anil kafirin fala haraja 'alaihi idza zada 'an muqabalatil wahidi lil itsnaini. Kecuali kata beliau rahimahullah, dibolehkan melarikan diri atau keluar dari pasukan ketika terjadi peperangan jika pasukan musuh sangat besar, lebih dari dua kali lipatnya jumlah pasukan muslimin, dan kaum mukmin, seorang mukmin mampu menjauh dari orang-orang kafir jika jumlahnya lebih dari dua kali lipat pasukan kaum muslimin, dan memungkinkan untuk keluar dari pasukan, maka kata beliau fala haraja alai, tidak berdosa jika jumlah pasukan kaum kafirin, pasukan musuh itu lebih dari dua kali lipatnya pasukan muslimin. Ini kondisi yang ketiga yang telah kita sebutkan tadi, yang diperbolehkan keluar dari pasukan. Idza kanu akthar min dzalika fala yu'tabaru firaran min az-zahfi. Jika jumlah pasukan kufar lebih dari dua kali lipat pasukan muslimin, maka itu tidak dianggap melarikan diri dari pasukan, bukan termasuk dosa besar. Ghair annau idza hamiyal watisu fil ma'rakati waltahamal harbu. Di mana jika kondisinya hamyal watisu, maknanya apa? Ishtaddatil harbu, ini perang berkecamuk. Waltahamal harbu, pertempurannya sangat sengit. Fala sabila ilal firari min az-zahfi, sehingga tidak mungkin seorang itu keluar dari pasukan, walaupun pasukan kaum kufar, pasukan musuh lebih dari dua kali lipat, dan tidak memungkinkan keluar, maka jangan memikirkan untuk keluar dari pasukan. Bal yuskhin fi a'da'illah. Akan tapi, di kondisinya seperti ini tidak mungkin keluar ketika pasukan kufar sangat banyak, lebih dari dua kali lipat pasukan muslimin. Hendaklah dia bersungguh-sungguh dalam membunuh musuh-musuh Allah. Imman nasr wa imma syahadah. Maka hanya dua kemungkinan. Dia menang dan dia mati syahid. Ini penjelasan dari Syekh Zaid rahimahullah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tafrur minaz zahfi wa in halakta wa farra ashabuka. Semoga apa yang kita kaji ini bermanfaat untuk kita semua. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu.